Rasa neura gaduman nengati loro tenang cinta mati tak anggap kelanjutan terminal jiwa nengah janji. Are you ready? Sing it, go. Tunggu mbak ya.